Konsultasi Syariah. Salat jenazah tidak tahu jenis kelaminnya. Pertanyaan. Bagaimana doa salat jenazah jika kita tidak tahu jenis kelaminnya? Apakah laki-laki atau perempuan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak disyaratkan dalam salat jenazah harus mengetahui jenis kelamin mayit yang disolati. Sebagaimana pula tidak dipersyaratkan harus mengetahui nama mayit. An-Nawawi mengatakan, salat jenazah tidak harus diniatkan untuk mayit tertentu. Seperti diniatkan untuk mayit bernama Zaid atau Amr atau seorang wanita atau seorang lelaki. Namun cukup dengan niat mensolatkan jenazah yang bersangkutan. Dan jika dia sebagai makmum salat jenazah, lalu dia berniat salat sebagaimana yang diniatkan imam, itu sah. Demikian yang ditegaskan Al-Baghawi dan yang lainnya. Keterangan yang lain juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tidak disyaratkan harus meniatkan sholat jenazah untuk mayit tertentu. Bahwa jika berniat sholat jenazah sebagaimana niatnya imam, itu sudah cukup. Karena inti dari sholat jenazah adalah mendoakan mayit yang bersangkutan. Sekalipun kita tidak tahu jenis kelaminnya, tidak tahu namanya, selama dia muslim, maka doa kita bisa bermanfaat baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya dan seseorang akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan kata ganti dalam doanya? Kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab dibedakan untuk lelaki atau mudzakkar dan perempuan atau muannas. Dalam posisinya sebagai objek, kata dia lelaki digunakan hu, sementara kata dia perempuan digunakan ha. Dalam bahasa Arab, kata benda juga terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Salah satu di antara cirinya adalah kata muannas bertandakan huruf ta melingkar atau marbutah. Sementara kata benda mudzakkar umumnya tidak menggunakan ta marbutah. Sebagai contoh, kata mayit adalah kata mudzakkar. Di antara cirinya tidak ada huruf ta marbutah. Sehingga jika dibuat kata ganti atau dhamir, bisa menggunakan huruf hu. Kata jenazah atau al-janazah adalah kata mu'annath. Di antara cirinya ada huruf ta marbutah. Sehingga jika dibuat kata ganti atau dhamir, bisa menggunakan huruf ha. Sementara dalam sholat jenazah, kita bisa mendoakan dengan redaksi, Ya Allah, ampunilah mayit ini. Atau bisa juga dengan redaksi, Ya Allah, ampunilah jenazah ini. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak tahu jenis kelamin jenazah, menggunakan dhamir atau kata ganti apapun tetap benar. Misalnya, Anda membaca doa ketika sholat jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang artinya, Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, sayangilah ia, jagalah ia, dan maafkanlah ia. Anda menggunakan kata ganti atau dhamir hu dengan niat ditujukan kepada mayit. Sehingga kalimat Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, maksud katanya adalah mayit yang merupakan kata mudzakkar. Sehingga apapun jenis kelamin mayit tidak mempengaruhi doa ini. Atau misalnya, Anda membaca doa ketika sholat jenazah, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang artinya, Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, sayangilah ia, jagalah ia, dan maafkanlah ia. Anda menggunakan kata ganti atau dhamir ha dengan niat ditujukan kepada jenazah. Sehingga kalimat, Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, maksud katanya adalah jenazah, yang merupakan kata mu'annath. Sehingga, apapun jenis kelamin mayit tidak mempengaruhi doa ini. Imam Ibnul Utsaimin pernah ditanya tentang hukum mengumumkan jenis kelamin jenazah sebelum disolati. Jawab beliau, tidak masalah mengumumkan jenis kelamin mayit. Apakah mayitnya lelaki ataukah perempuan sebelum pelaksanaan sholat jenazah? Terutama jika jamaah yang hendak menyolatkan tidak mengetahui jenis kelamin mayit. Agar mereka berdoa dengan kata ganti mudzakkar jika mayitnya laki-laki atau mendoakan dengan kata ganti mu'annath jika mayitnya perempuan. Kemudian beliau melanjutkan, dan jika tidak diumumkan, juga tidak masalah. Para jamaah yang tidak mengetahui jenis kelamin mayit bisa berniat sholat jenazah untuk mayit yang ada di depan. Dan sholatnya sah, baik membaca doa dengan lafal mudzakkar Allahumma ghfir lahu dengan maksud untuk mayit yang ada di depan atau dengan lafal mu'annath, yaitu Allahumma ghfir laha dengan maksud untuk jenazah yang ada di depan. Allahu a'lam.